tanda bahwa seorang hamba ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man ahabba liqa'allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa'allah, kariha Allah liqa'ahu." Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan pula pertemuannya dengan hambanya. Dan barang siapa yang benci pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah benci pula pertemuan dengannya. Maka para sahabat mengatakan, apakah itu kematian ya Rasulullah? Dan kita semuanya nafrahun maut, dan kita semuanya benci terhadap kematian. Kemudian dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bukan seperti itu. Seorang hamba apabila diberitakan berita gembira dengan pahala yang dia dapatkan, dengan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, maka dia ingin berharap, ingin cepat pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang kafir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman dengan adab-adab yang sangat pedih, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, maka mereka benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini termasuk dari sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera menginginkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah rindu dengan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepadanya. Dia sudah ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping dari sifat ketakwaan dari seorang hamba, dia senantiasa di dalam kehidupannya merasa puas, merasa di dalam kehidupannya merasa cukup, karena ia adalah merupakan tanda-tanda seseorang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, tuba liman hudiya ila al-islam wa 'aishuhu kafafan wa khani'a. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, tuba, sungguh berbahagia orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana 'aishuhu kafafan wa khani'a, dan kehidupannya merasa cukup dan merasa puas. Ini adalah merupakan sifat-sifat orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepadanya, dia mengucapkan alhamdulillah. Seseorang ketika diberikan harta yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mengucapkan alhamdulillah dan senantiasa mengamalkan ibadah-ibadahnya, mengamalkan dari amal perbuatannya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Mufaddil rahmatullahi taala alaihi mengatakan bahwa termasuk dari tanda-tanda syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukurinya dengan lisannya, mensyukurinya dengan hatinya, mensyukurinya dengan amal perbuatannya, dengan jawarihnya, anggota tubuhnya, dengan lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepadanya, dia mengucapkan alhamdulillah, Allah telah ridha kepada hamba-Nya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inna Allah la yaghdha 'an al-'abd idza aqbalahu aqlatan wa yahmalu Allah 'alayhi. Wa idza jaritahu syurban wa yahmalu Allah 'alayhi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah ridha pada seorang hamba ketika seorang hamba makan makanan, dia ucapkan alhamdulillah. Ketika dia minum minuman, dia ucapkan alhamdulillah. Kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya, dia bisa menikmati kenikmatannya. Dia ucapkan alhamdulillah, merasa cukup, merasa puas sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan rezeki kepadanya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ini termasuk dari sifat-sifat orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Law annani li Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lam yamla afahu ila dhahab wa yadhubu Allah ala man tafa." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seandainya Bani Adam diberi satu lembah emas, ahabba ay yakuna lahu waliyan, dia menginginkan dua lembah emas. Walam yamla afahu ila turab, dan dia tidak akan merasa puas, tidak akan merasa bahwa dia telah menikmati kenikmatan tadi sebelum mulutnya tadi terpenuhi dengan tanah, itu kematian. Walam yamla'u qawla turab, dia tidak akan merasa puas ketika mulutnya sudah terpenuhi dengan tanah, baru dia akan berhenti, ini kematian. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan seorang Bani Adam diberikan satu lembah emas, ingin dua lembah emas, diberikan dua lembah emas, ingin tiga lembah emas, dan akan terus seperti itu. Sifat-sifat orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mensifati dengan satu lembah emas. Berapa harga satu lembah emas? Akan tetapi manusia akan menginginkan dua lembah emas dan akan terus menerus. Dengan ini ayuhan muslimin, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa huwa adda ala tazdaru ni'matallahi 'alaykum." Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Dan itu lebih baik untuk kalian agar kalian bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala." Ini dari segi keduniaan. Akan tetapi dari segi akhirat, maka kita lihat orang-orang yang di atas kita semua. Sedangkan dalam dunia, kita lihat orang yang di bawah kita. Karena apabila kita melihat orang yang di atas kita, maka orang tadi tidak akan merasa cukup, tidak akan merasa puas dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka lihat orang yang di bawahnya. Ketika dia melihat orang yang di bawahnya, maka dia akan bersyukur bahwa dia lebih baik dari orang yang di bawah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita semuanya agar senantiasa merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ketika seseorang ajalnya tiba, maka yang mengikutinya hanya tiga, yaitu hartanya, keluarganya, dan amalannya. Ketika dikuburkan, keluarganya kembali. Hartanya dibagikan kepada keluarganya sebagai warisan. Maka yang tertinggal hanya amal perbuatan. Amal perbuatannya ketika di dunia, apakah amal perbuatan yang baik atau buruk? Dengan ini ketika orang-orang berlomba di dalam mencari kehidupan dunia, maka sepatutnya kita semuanya berlomba-lomba di dalam mencari kehidupan akhirat. Menabung agar kita senantiasa cukup bekal kita. Ketika kita diamal kepada kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak amal perbuatan kita. Karena sebaik-baiknya bekal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Berbekallah kalian. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Innahu huwattawwabur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Tsumma amma ba'd. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hamba-Nya, itu adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah merupakan keutamaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja. Mereka yang mempunyai kelebihan hartanya disedekahkan. Mereka yang mempunyai kelebihan hartanya senantiasa menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan bahwa dalam setiap pagi turun dua malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak dengan balas. Kemudian malaikat yang lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang kikir dengan kebinasaan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan tanda syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam cerita, ketika seseorang mengatakan mali mali, hartaku hartaku, kemudian dikatakan wahai bani Adam, mana hartamu, apa yang engkau makan maka akan hilang, apa yang engkau pakai maka akan rusak, dan apa-apa yang engkau sedekahkan maka tetap akan ada dan pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini ayo alhamdulillah bahwa harta yang kita miliki itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang senantiasa sebagai tanda syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekahkan. Karena fadilahnya sangat besar sekali mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu rajul, seorang laki-laki yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. yaitu dengan bersedekah dengan diam-diam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang miskin dari kalangan Muhajir, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang-orang yang mereka mendapatkan keutamaan, mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa demikian? Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang miskin mengatakan, dari kalangan Muhajirin, ya Rasulullah, kami sholat, mereka pun sholat. Kami berpuasa, mereka pun berpuasa. Akan tetapi ketika mereka bersedekah dan kami tidak bisa bersedekah, karena kami termasuk orang miskin. Ketika mereka memerdekakan budak dan kami tidak memerdekakan budak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati mereka, memberitahu mereka dengan pokok amalan yang bisa mengejar mereka. Nabi mengatakan, maukah aku beritahu kepada kalian suatu amalan yang kalian bisa mengejar mereka dan kalian bisa berada di posisi yang paling depan dan tidak ada yang bisa mendahului kalian kecuali orang-orang yang mengerjakan seperti apa yang kalian kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertakbirlah 33 kali. Bertahmidlah 33 kali. Bertahmidlah 33 kali setiap selesai sholat. Itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari berikutnya, orang-orang Muhajirin yang miskin datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang yang mengerjakan apa yang kita kerjakan ya Rasulullah, yakni dengan mengucapkan takbir 33 kali, tahmid 33 kali, dan mengucapkan takbir 33 kali. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La fadlullahi yutihi man yasha." Itu adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan ini ayo hadirin, ketika kalian melihat orang-orang kaya yang bisa bersedekah, maka kalian pun bisa bersedekah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dalam setiap hari pergerakan manusia itu semua ada sedekah. Membantu manusia mengangkat barang dagangannya sedekah. Mengucapkan tahmid sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Itu semuanya sedekah. Dengan ini seorang yang tidak bisa sedekah dengan hartanya, maka sedekah dengan amalan-amalannya. Bersedekah dengan amalan-amalan yang baik, dengan mengucapkan takbir, tasbih, tahmid, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma khalaqtu wa bika min syarri ma akhlaqtu. Walhamdulillah.